Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsalahul huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, nikmat, kesehatan, serta untuk merenungkan sebahagian dari ayat-ayat Al-Quran dengan melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini melalui acara Penyejuk Keimanan. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas ayat 170 dari surat Al-A'raf. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Artinya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab atau Taurat serta mendirikan salat akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu 169, yang mana berbicara mayoritas Bani Israel telah mewarisi kitab suci yang tercemar dan mengambil benda duniawi yang rendah serta tidak menimbang baik buruk pekerjaan dengan akal pikiran mereka. Oleh karena itulah mereka tidak berpegang teguh pada kitab suci, bahkan meninggalkannya dan berjalan sesuai dengan hawa nafsunya. Maka pada kesempatan ini Allah ingin menegaskan kepada kita, walladzina yumassikuna. Yumassiku asal katanya dari kata masaka, berpegang. Tapi di sini ditambahkan tasdid dari huruf sin tersebut, yumassikuna, dengan arti kata supaya kita lebih berpegang teguh kepada kitab suci agar kita dapat melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi itu saja tidak cukup untuk mengadakan perbaikan, maka Allah perintahkan kepada kita, yaitu wa aqimus salata, agar kita dapat mendirikan salat. Sesungguhnya Allah sudah menegaskan kepada kita semuanya, tidak pernah Allah menyia-nyiakan terhadap orang-orang yang selalu mengadakan perbaikan di dalam hidupnya. Itulah yang Allah sudah tekankan. Nah, kalau sudah begitu, marilah kita betul-betul meraih dengan keyakinan kita, dengan Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan sedikit pun terhadap kebaikan dan perbaikan tersebut. Niscaya Allah akan memberikan kepada kita keteguhan hati supaya kita dapat melaksanakan perintah Allah. Nah, di sini sudah ada narasumber kita yang akan menjelaskan lebih detail lagi dengan kata firman Allah tersebut, yumassikuna, bagaimana seharusnya kita dapat berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis. Ustaz Perdana, kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Di sini Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan keterangan tentang apa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau tunduk kepada ajarannya. Kalau di dalam ayat 169 Allah menutup keterangan firman-Nya dengan mengatakan wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Ketika Allah sudah memberikan petunjuk dan pedoman kepada orang-orang Bani Israel secara khusus, bahwasanya kehidupan akhirat itulah yang harus diperjuangkan dengan semaksimal mungkin, dengan sekeras-kerasnya. Dan itu betul-betul harus dipikirkan dengan kecerdasan kita, harus bisa menangkap mana yang terbaik buat diri kita. Nah, di dalam ayat 170 ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan mereka pedoman hidup. Apa yang harus mereka pegang, apa yang harus mereka jadikan prinsip di dalam kehidupan, ini jelaskan di dalam keterangan ayat ini. Wallazina yumassikuna bil kitab, yaitu orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan Alkitab atau Taurat. Artinya, di dalam keterangan ayat ini, Allah sekali lagi ingin menunjuki orang-orang Bani Israel. Inilah salah satu rahmat dari Allah yang besar. Setelah mereka ingkar, setelah mereka melakukan tindakan kesombongan, setelah mereka itu kena azab dan masih juga melakukan hal-hal yang terlarang, ternyata dengan kasihnya, dengan rahmatnya Allah masih memberikan petunjuk kepada mereka. Seandainya kamu tetap berpegang kepada kitab Taurat, mengamalkan apa yang ada di dalam ajaran-ajaran Taurat tersebut, maka insya Allah kamu pasti akan selamat di dalam kehidupan ini, dan selamat daripada takdir keburukan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada orang-orang Bani Israel dan orang-orang Yahudi. Jadi ini adalah pedoman dari Allah, petunjuk dari Allah kepada mereka. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan umat Islam, maka sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung melalui keterangan ayat ini ingin mengatakan kepada kita, pedoman hidup seorang muslim itu adalah Al-Quran. Amalkan apa ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, niscaya hidup kamu itu akan menjadi bahagia dan sukses. Jadi sebenarnya intinya Allah ingin mengingatkan kepada kita, tidak susah untuk hidup sukses itu. Amalkan saja Al-Quran, pegang Al-Quran dengan serat-ratnya, insya Allah kita akan selamat dan kita akan menjalani kehidupan ini dengan bahagia dan nyaman. Saya kira itu. Iya, kalau saya lanjutkan ini Ustaz Fajrul, apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, mengamalkan Al-Quran. Kita sudah berjalan hampir 3 tahun, dan selama 3 tahun ini kita mengkaji Al-Quran satu hari satu ayat. Mungkin ada sudah 1000 episode kita sudah berada di RRI ini, dan kita ucapkan terima kasih kepada RRI yang sampai detik ini menyiarkan pemahaman kepada masyarakat tentang Al-Quranul Karim. Rupanya yang kita lihat dalam Al-Quran ini banyak sekali kisah, dan beberapa bulan ini kita menemukan kisah-kisah Bani Israel. Jadi apa yang dalam Al-Quran yang dapat kita amalkan? Ini merupakan menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pendengar. Kalaulah Al-Quran itu adalah pedoman hidup yang rupanya berisikan tentang kisah Bani Israel, apa yang dapat kita amalkan? Rupanya memang Al-Quran yang berisikan kisah ini adalah penuntun kita bagaimana layaknya petunjuk rambu lalu lintas itu. Inilah gambaran sosok yang baik yang harus dicontoh. Ini adalah sosok gambaran yang tidak baik yang harus dihindari. Ini adalah contoh jalan yang sesat yang harus tidak dilalui. Maka ketika seseorang memahami kisah-kisah Al-Quran itu bukan sekedar hiburan, dengar telinga kiri, terbuang di telinga kanan, tetapi sebenarnya adalah bagaimana manusia dapat mengaplikasikan pelajaran dan kisah-kisah yang terdapat pada umat-umat sebelumnya. Maka kalau kita kerucutkan lebih jauh lagi, apa yang disebutkan oleh Ustaz Perdana, bahwa Al-Quran yang sebagai petunjuk ini merupakan kitab suci yang cerdas. Disebut dengan karim, maha pemurah, karena apa? Karena limpahan rezeki yang didapat dari Al-Quran berupa ketenangan jiwa itu tidak pernah habis. Yang digambarkan dengan kecerdasan itu. Bagaimana kecerdasan? Orang yang memahami Al-Quran, orang yang sering membaca Al-Quran akan merasakan bahwa memang akhirat itu adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya dibandingkan dengan dunia. Kenapa? Dunia akan berakhir dengan kematian manusia, sementara akhirat tidak akan berakhir. Pedagang yang cerdas adalah pedagang yang mengorbankan modal yang sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar bagi orang yang beriman terletak pada akhirat. Maka di sini kita menemukan orang yang cerdas akan meraih akhirat setinggi-tingginya dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu diwujudkan dengan sholat. Walaupun terkait dengan kisah Bani Israel, apakah Bani Israel ada sholat atau tidak? Ada sholat, maka disebut dengan wa'akomu sholat. Tetapi sholatnya Bani Israel tidak sama dengan sholatnya umat Islam. Tetapi ada hubungan harmonis antara makhluk dengan Tuhan yang diungkapkan dengan kata-kata sholat tadi. Di samping sholat, tentu saja bagaimana hubungan yang baik itu dapat terrealisasi, karena banyak kita menemukan orang yang sholat tetapi tidak begitu memahami nikmatnya beragama ini. Maka sangat erat kaitan memahami Al-Quran dengan sholat. Bagaimana orang akan indah sholatnya kalau dia jauh dengan Tuhan yang berkata-kata banyak dengan dia yang tertuang dalam kitab sucinya. Untuk itu Allah mengatakan ketika seorang menikmati Al-Quran dan menikmati sholat, maka dia akan menjadi orang-orang yang tidak saja soleh tetapi juga muslih. Dia mengajak apa yang dia dapat dari kebaikan akan dia ketok tular supaya orang lain pun menjadi baik seperti dirinya. Iya, seterdiansa. Kira-kira apa rahasia Allah berfirman walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah? Padahal kita sudah tahu itu perintah salat itu, dan kita harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Iya, sebagaimana yang tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Zainal bahwa Al-Qur'an ini merupakan mainstream ya, bagi umat Islam, manhaj-manhaj yang disebutkan secara global. Jadi kalau Al-Quran itu ibaratnya adalah buku panduan ya, dalam kita mengarungi kehidupan ini, maka puncak daripada amal ibadah itu adalah sholat itu sendiri. Begitu, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka semakin dekat Allah itu kepada diri kita, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis kudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa kalau hambaku itu datang dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Kalau aku datang dengan kepada kalau dia datang kepadaku dengan berlari, maka aku akan datang kepadanya dengan secepat kilat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan datang kepada kita manakala menolong kita, membantu kita, manakala kita melakukan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang. Dan orang-orang yang menegakkan sholat dengan mempelajari lebih mendalami Al-Quran sebagai kitab pegangan, maka dia akan menjadi orang yang muslih. Ya, jadi ada tahapan-tahapan di sini. Pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran, kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu, diantara pengamalan puncaknya adalah melaksanakan salat, bukan malah semakin tembus hijab semakin tak salat, itu tidak benar ya. Tentu, dan kemudian dia akan menjadi orang-orang pelaku kebaikan. Jadi sebenarnya orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu harus menjadi pelopor perubahan, dia harus menjadi orang-orang yang melakukan perbaikan, bukan malah merusak. Ya, maka sangat ironis sekali dikala MUI mengeluarkan fatwa haram tentang rokok, kemudian ada orang-orang muslim atau kelompok dari umat Islam yang kemudian menolak mentah-mentah ya, tanpa ada jalan keluar ya, tanpa tendeng aling-aling dia menolak ya fatwa itu, bahkan mentertawakan dan bahkan mengatakan MUI keterlaluan, MUI tidak melihat realita kenyataan dan sebagainya. Kan kita ketahui bahwa tidak ada satu dokter pun yang mengatakan bahwa rokok itu dapat memberikan manfaat. Ya, asapnya itu sendiri adalah merusak. Bahkan ternyata asap yang dikeluarkan oleh rokok itu jauh lebih berbahaya daripada asap yang dikeluarkan oleh knalpot kendaraan itu sendiri. Dan karena apa? Karena itu bisa merusak kepada kehidupan bukan hanya manusia tetapi makhluk yang lainnya. Jadi orang yang beriman kepada Al-Quran, orang yang menegakkan salat, itu adalah orang-orang yang melakukan perbaikan, bukan melakukan pengrusakan di muka bumi ini. Mungkin itu, Ustaz. Iya, saya ingin menambahkan sedikit dari penjelasan Ustaz Ardi, kenapa di dalam ayat ini sangat dipertegas untuk berpegang kepada kitab, apakah Al-Quran, ya, apakah kepada Taurat, kemudian melaksanakan salat. Yang pertama adalah karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sendiri dikatakan berkali-kali menegaskan tentang pelaksanaan salat ini, ya. Di dalam surat Al-Luqman sendiri, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, dia mengatakan, "Ya bunaya aqimis salah." Itu yang pertama sekali, aqimis salah, laksanakan salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan khitabnya kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah juga memberikan pesan yang sangat tegas dengan mengatakan wa aqimnas shalah wa atinaz zakah, ya kan? Hendaklah kalian semua itu melaksanakan salat, kemudian mengeluarkan zakat. Bahkan di dalam penutup keterangan tentang penegasan di dalam surat Al-Ahzab ya, tentang para istri Nabi, Allah mengatakan wa zkurna ma yusla fi buyutikunna wala min ayatillahi wal hikmah, ya, hendaklah kamu membaca di rumah kamu itu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan terbesarnya, kenapa berkali-kali Allah memerintahkan kita untuk berpegang kepada Al-Quran, untuk melaksanakan salat? Jawabannya adalah karena memang kalau kita perhatikan fenomenanya, ternyata manusia banyak sekali yang melupakan perintah untuk berpegang kepada Al-Quran dan juga untuk melaksanakan salat ini. Jadi dipertegas oleh Allah dan selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, yang menjadi menariknya di dalam kajian surat Al-A'raf ayat 170 itu, ketika kita mendengar di akhir ayat itu, yaitu innalanudiu ajral muslihin, dalam arti kata Allah berfirman tidak pernah Allah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ya. Mungkin secara sepintas orang tidak akan meyakini apakah memang betul itu akan terjadi terhadap firman Allah tersebut. Maka untuk mencapai pada tingkat kesana, memang kita harus melalui proses dahulu. Apa prosesnya? Yaitu yumassikunal bil kitab wa aqamus shalah. Kita harus yakin betul terhadap Al-Qur'an dan hadis. Berpegang teguh itu dalam arti kata meyakini. Ketika kita meyakini dengan keimanan kita kepada Allah, berarti kita telah kita muliakan diri kita. Dengan kita muliakan diri kita, berarti Allah akan dengan berkatnya akan membantu dengan apa yang sudah menjadi keimanan pada diri kita, sehingga kita mudah sekali untuk melaksanakan waqamus sholat. Tidak hanya sholat, tapi lebih daripada itu, karena kita meyakini sedikit perbuatan kebaikan kita itu kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan dibalas lebih daripada apa yang kita yakini. Jadi para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan kita dapat selalu melaksanakan proses dari surat Al-A'raf yang kita kaji pada hari ini, yaitu ayat 170, yang mana Allah sangat-sangat menekankan kepada kita, yaitu supaya kita beriman kepada Allah, supaya kita dapat berpegang teguh pada Al-Quran, sehingga kita dapat melaksanakan sholat atau kewajiban kita sehari-hari. Karena jangan kita terjadi seperti orang-orang Israel pada saat dahulu, yaitu tidak meyakini terhadap apa yang mereka kerjakan. Bahkan lebih daripada itu, mereka selalu menantang apa yang sudah menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang kuat dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Amin. Atas dasar keimanan kita kepada Allah. Amin. Dan kita tidak pernah meninggalkan wa aqamus shalat, dan kita meyakini bahwasanya sedikit pun kita mengadakan perbaikan hidup kita untuk diri kita dan untuk yang lain, Allah akan memberikan ganjaran tersebut. Amin. Ya, ini saja yang kita dapat sampaikan. Kami dari tim Syafir Al-Azhar, saya Fazrul Haq dan bersama saya Ustaz Ardiansah, Ustaz Ahmad Perdana dan Ustaz Zainal Arifin, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ketika mau habis itu sedangkan